Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fitin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan baca syarah usul iman. Berkata al-lama Soleh bin Fauzan hafidhahullah ta'ala, kita masih pada bab mada sa'ati rahmatillah, betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Beliau berkata hafidhahullah ta'ala, wal iman bihi li'annallah ikhtasso hadal kitab indahu. Dan kita mengimani adanya catatan takdir, adanya catatan tersebut karena Allah Ta'ala mengkhususkan catatan ini di sisinya. Wa idza kana indahu fa hadza yadullu ala anna hadzal kitaba fi makanin qarib min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kitab ini, catatan ini berada di sisi Allah, ini menunjukkan bahwasannya catatan ini, catatan kitab ini pada tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indahu maksudnya di sisinya, yaitu dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Walaisal murad biqaulihi, dan bukanlah yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah SAW indahu ai annahu fi mulki, bahwasanya dia di kekuasaannya. Bukan indahu maksudnya di sisi, yaitu di tempat yang dekat. Karena kulla makhlukat fi mulki, karena semua makhluknya itu dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini semua makhluk pada kekuasaan Allah Ta'ala. Sedangkan tadi disebutkan kitab tersebut, catatan tersebut berada di sisi Allah. Jadi catatan ini ada keistimewaan tersendiri. Jadi bukan di dalam kekuasaan Allah, tapi di sisi Allah, di tempat yang dekat. Walakinnahu ikhtasso ba'dal asya bi anna indahu mislu ba'dil malaika al-muqarrabin. Akan tetapi Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian perkara, bahasanya perkara tersebut di sisinya, seperti sebagian malaikat al-muqarrabin, malaikat-malaikat yang didekatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat ini dekat dengan Allah Ta'ala, kedudukannya, posisinya dekat dengan Allah Ta'ala. Sama juga tadi catatan tersebut, catatan takdir itu ada di sisi Allah Ta'ala, dekat dengan Allah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man indahu la yastakbiruna an ibadati. Dan makhluk-makhluk yang di sisi Allah, la yastakbiruna, mereka tidak sombong dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi para malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka selalu beribadah Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat terdekat. Jadi ada makhluk-makhluk yang memang Allah khususkan berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa khassa ba'dal asya bi anna indahu muqarrabah. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian perkara ini, bahwasanya di sisinya jarak yang dekat. Wa hadha yadullu ala ahamiyati hadzal kitab wa makanatihi indallah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya catatan ini, sangat penting dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dinyatakan ini di sisinya, ini berarti sangat penting. Begitu pula ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, ini malaikat-malaikat yang sangat penting, memiliki kedudukan. Kita saja kita perhatikan, kalau misalkan ada pemimpin memiliki orang-orang dekat, ini orang-orang dekat ini memiliki kedudukan yang penting. Tangan kanannya yang siap disuruh kesana kemari, ini pemimpin-pemimpin di dunia seperti itu juga ada orang-orang dekat. Nah, ini orang-orang dekat ini memiliki kedudukan yang berbeda dengan yang lain. Ini Allah Ta'ala memiliki makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Berarti makhluk-makhluk ini memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Wa matmunu hadal kitab ma'abbaro anhu sallallahu alaihi wasallam iqali. Dan kandungan dari catatan ini, catatan kitab tersebut, di dalamnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, inna rahmati sabakot ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului dari kemurkaanku, kemarahanku. Di rahmat Allah ini lebih dahulu dibanding kemurkaannya. Hada fihi wasfullah jalla wa'ala bihataini as-sifatain. Ini di dalam catatan ini ada sifat Allah. Allah mensifati dirinya dengan dua sifat ini. Allah memiliki sifat rahmah wal ghadab. Allah maha pengasih, penyayang, dan Allah pun memiliki sifat murka. Dan sifat rahmah sama ghadab Allah tidak sama dengan sifat makhluk ya. Sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah berbeda dengan makhluknya. Wa hadza min sifati af'ali jalla wa ala. Ini termasuk sifat perbuatan-perbuatan Allah jalla wa ala. Fa hiya sifatun fi'liyah. Ini sifat berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yarhamu idza syaa. Allah merahmati apabila Allah berkehendak. Jadi Allah merahmati makhluk-makhluknya. Allah masih memberi kasih sayang kepada makhluknya. Ada para hamba-hambanya yang Allah kasihani, Allah sayangi. Para hamba-hambanya yang puas. Wa yaghdabu idza syaa, dan Allah pun murka apabila Allah berkehendak. Fa ma sifatun lillah azza wa jalla taliqani bi jalalihi. Keduanya ini adalah sifat bagi Allah azza wa jalla yang sesuai dengan keagungannya. Jadi sifat rahmah, sifat kasih sayang, dan sifat murkanya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Wa rahmatuhu laisat karahmatil makhluk. Rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya makhluknya. Kasih sayang Allah sangat luar biasa, besar sekali. Kalau kasih sayang makhluk mungkin hanya terbatas ya. Misalkan seorang bapak atau seorang ibu sayang dengan anaknya, tapi ini terbatas, kasih sayang terbatas, lebih terkadang lebih dominan kemarahan dibanding kasih sayangnya. Ketika anaknya disuruh enggak segera melaksanakan, muncul kemarahan orang tua. Anaknya dipukul, kamu enggak nur sama orang tua. Ini kasih sayang manis apa makhluknya, ini kasih sayangnya terbatas, sedikit sekali. Bahkan akhir-akhir ini mungkin kita tahu, dengar ada berita-berita ada anak membunuh orang tuanya gara-gara warisan. Ini padahal sama-sama orang tua punya kasih sayang, anak punya kasih sayang pada orang tua, tapi ternyata gara-gara harta orang tuanya dibunuh. Atau orang tua membunuh anaknya gara-gara pertengkaran, gara-gara cekcok rumah tangga, anaknya jadi korban. Nah, ini kasih sayang makhluk terbatas, tidak luas, berbeda dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala ghadabu ka ghadabil makhluk, dan tidak pula murka Allah ini seperti murkanya makhluk. Wa inama huma sifatani talikon bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keduanya, sifat rahmah dan sifat murka Allah, ini sifat yang sesuai dengan keagungan subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah ta'ala. Jadi tidak bisa makan kasih sayang Allah dengan kasih makhluk, murka Allah dengan murka makhluknya, tidak bisa disamakan. Wa fil hadis, dalam hadis tersebut, anna rahmata sabaqat al-ghadab, bahwasanya rahmat Allah ini mendahului kemarahannya. Jadi Allah lebih mengedepankan kasih sayangnya dibanding kemarahannya, lebih suka merahmati hambanya dibanding murka kepada hambanya. Kita tahu sendiri, di dunia ini banyak makhluk, yaitu manusia, berbuat kemungkaran-kemungkaran, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, berbuat kekufuran, tapi Allah masih memberinya rezeki, masih memberi kesehatan. Ini kasih sayang Allah. Allah Ta'ala masih menyayangi manusia. tidak menyegerakan adabnya. Kalau manusia sekali berbuat dosa kemudian langsung diadab, enggak ada yang tersisa di muka bumi ini. Tapi Allah tangguhkan. Padahal tiap hari, tiap waktu manusia berbuat kekufuran, kesyirikan, tapi Allah masih tunda. Ini menunjukkan rahmat Allah lebih dikedepankan dibanding kemurkaannya. Kita tahu sendiri, banyak orang-orang setiap hari, setiap saat bermaksiat, tapi dia ya sehat-sehat saja, masih sehat, masih bisa aktivitas, masih kesana kemari. Ini menunjukkan rahmat Allah sangatlah luas. Kalau manusia sama manusia mungkin dah enggak betah melihat, misalkan melihat saudaranya berbuat kemungkaran-kemungkaran, pasti dia enggak betah, merasa ingin marah. Tapi Allah Ta'ala menunda, tidak mengadab hambanya. Fawa subhanahu yuhibbu an yarhama ibadahu idza hum fa'alu al asbaba allati tusabbibur rahmah. Fawa subhanahu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, mencintai untuk merahmati hamba-hambanya di saat mereka melakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan datangnya rahmat Allah Ta'ala. Jadi manusia, namanya manusia, tempatnya khilaf, salah, tempatnya dosa, sering berbuat kesalahan. Hari ini mungkin bisa sadar, besoknya lupa lagi, melakukan kesalahan lagi, besoknya lagi bisa istiqomah lagi, sholatnya kuat, baca Al-Quran ya rajin, sedekah rajin, tapi besoknya kendor lagi. Ini naik turun iman seseorang. Ini orang-orang tersebut di saat melakukan sebab-sebab, yaitu melaksanakan amal-amal soleh, maka ini bisa mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Wa ma idza fa'alu mujibatil ghadab, adapun apabila mereka melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kemurkaan Allah, wasbabi, yaitu tadi melakukan yang menyebabkan kemurkaan dan sebab-sebabnya, kalma asi, seperti berbuat maksiat-maksiat, wal mukhalafat, fa innahu subhanahu yaghdabu alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Dia setiap saat, tiap waktu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, diberi fasilitas-fasilitas, diberi kesehatan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan-kenikmatan yang lain, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa minum apa yang dia suka, bisa berjalan ke sana kemari. Tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan maksiat-maksiat, Allah pun murka padanya, Allah marah padanya. Farahmatullaha asbabun, dan rahmat Allah ini ada sebab-sebabnya. Wal ghadab kadalik, demikian pula murka juga demikian, ada sebab-sebabnya. Fal a'malu sholihah sababun li rahmatillah, amalan-amalan sholih ini sebab mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita semangat untuk beramal soleh, semangat dalam ta'awun membantu sesama, semangat dalam taklim, semangat dalam murojaah Al-Quran, semangat dalam berinfak, semangat dalam berbagai macam amalan-amalan soleh, agar Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita. Dan kita pun tahu apa seseorang masuk jannah itu karena rahmat Allah Ta'ala. Semua manusia masuk jannah itu karena rahmat Allah. Bagaimana cara kita mendapat rahmat? Ya dengan amal soleh. Kita beramal soleh itu tujuannya agar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, agar bisa masuk jannahnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Orang yang selalu berbuat baik, ini rahmat Allah dekat. Dengan dia berbuat baik, dia pun Allah beri kesehatan, kelapangan rezeki, dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari musibah-musibah. Ini orang yang baik, ini Allah beri berbagai kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas hidup, diberi kelapangan hati, hidup menjadi tenang, tentram, tidak gelisah. Walil ghadab asbabu kal kufri wasyirki wal ma'asi. Sedangkan ghadab, murka Allah Ta'ala, ini juga ada sebab-sebabnya, seperti kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini kalau kita tidak ingin dimurkai Allah, tidak ingin diadab, disiksa oleh Allah, maka kita hindari kekufuran, kesyirikan, dan maksiat-maksiat. Allah berfirman, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, tidaklah kaum, satu kaum dibinasakan kecuali kaum tersebut kaum fasik. Jadi kaum-kaum yang Allah binasakan itu karena mereka banyak pelanggaran-pelanggaran, berbuat kekafiran, berbuat kesyirikan. Ada angin puting beliung, ada banjir, ada gempa bumi, dan berbagai malapetaka-malapetaka yang lain. Ini sebabnya apa? Karena mereka berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Mereka karena kurangnya ilmu, karena kurangnya dalam mencari ilmu agama, sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan mereka pun merasa nyantai, merasa berleha-leha, merasa tidak berbuat dosa, padahal dosa mereka sudah menumpuk. Mereka melakukan ini dan melakukan itu, berbuat riba, berbuat curang, dan berbuat dosa-dosa yang lain, dusta, adu domba, bahkan mereka sering berbuat kesyirikan, ingin naik jabatan, pergi ke dukun, ingin cepat kaya, cari pesugihan, ingin biar dagangannya laris, buat penglarisan. Nah, ini kesyirikan-kesyirikan yang karena mereka kurangnya ilmu sehingga mereka menganggapnya boleh-boleh saja. Mereka merasa aman, merasa aman dari makar Allah, maka Allah pun timpakan musibah-musibah kepada mereka. Fa inna dalika kullahu mimma yuhdibullah azza jalla wa ala. Sesungguhnya ini semua, yaitu kekufuran, kesyirikan, maksiat-maksiat, ini semuanya di antara perkara-perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala murka karena manusia berbuat kekufuran, kesyirikan, dan terlebih-lebih di zaman kita ini banyak manusia yang tidak mengenal tauhid. Jarang yang mereka memulihkan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Ketika sholat inginnya juga pamer, ketika puasa juga pamer, ketika haji juga pamer. Karena sekarang ini mudah untuk pamer dengan perangkat-perangkat yang ada, dengan diunggah ke Facebook, lewat internet, ini aku lagi berdoa di depan Masjidil Haram, ini aku lagi puasa, ini sahur pakai makanan ini lagi sujud di depan di masjid ini. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan yang mayoritas manusia sekarang ini tidak paham. Ini bentuk kesyirikan, riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Nah, dibilang mendalik. Kemudian wafil hadis kadalik bayanun annallah yuhibbu an yarhama ibadahu wala yuhibbu an yu'adzibahum. Dalam hadis ini pula ada penjelasan bahwasannya Allah Ta'ala senang untuk merahmati hamba-hambanya, dan Allah tidak senang untuk mengadab hambanya. Kan tadi disebutkan rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah ini mendahului kemarahannya. Jadi Allah lebih suka merahmati hambanya dibanding memurkainya. Jadi banyak dari kalangan manusia ini masih Allah tangguhkan, tidak diadab. Siapa tahu tahun depan mereka tobat, siapa tahu bulan depan dia mau tobat, siapa tahu pekan depan dia mau tobat. Allah tunda, diberi kesempatan agar manusia bertobat. Tapi di saat dia terus melakukan pelanggaran-pelanggaran, terus berbuat maksiat, maka pun Allah murka. Allah sudah beri kesempatan dan kesempatan, beri waktu, diberi tangguh dari bertahun-tahun, diberi tangguh oleh Allah Ta'ala, diberi kesempatan untuk tobat, ternyata dia gak mau tobat, maka Allah pun murka. wa hadha min fadlihi wa karami subhanahu ala ibadih, dan ini termasuk karunia Allah dan kemurahan Allah kepada hambanya. Illa idha taraku asbab ar-rahmah wa fa'alu asbab al-ghadab, hanya saja di saat mereka meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat, bahkan mereka malah melakukan sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Fa'umul ladina janau ala anfusihim, mereka ini, mereka berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah sudah beri kesempatan mereka untuk tobat, untuk istighfar, untuk kembali kepada Allah Ta'ala, tapi mereka terus berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran. Sudah dikasih rezeki bertahun-tahun, tapi masih saja nyembah patung, masih saja memberi sajen di patung, di gunung-gunung, di punden-punden. Ini masih ada orang-orang seperti ini. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka tidak mencari rahmat Allah, malah menentang Allah Ta'ala, menentang. Dikasih musibah, maksudnya mereka agar kembali taubat, malah mereka tambah maksiatnya, tambah kesyirikannya. Misalkan dikasih banjir, malah merasa, oh ini sajennya kurang, akhirnya buat sajen yang lebih besar, dibawa ke lautan. Oh ini karena penunggu lautan marah, akhirnya jadi tsunami, akhirnya jadi kebanjiran. Wa huwa subhanahu la yu'adzibu ahadan wa huwa dzalimun lahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengadab, tidaklah menyiksa seseorang dalam keadaan Allah dolim kepadanya. Tidak. Jadi orang tersebut Allah siksa karena dia pantas mendapatkannya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi karena dia berhak, dia pantas untuk ditenggelamkan karena berbuat domi, berbuat kau amalannya kaum Lut, homo, laki-laki senang sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Padahal secara fitrah Allah jadikan laki-laki pasangannya perempuan. Allah ciptakan perempuan berpasangan dengan laki-laki. Ya ini laki-laki malah senang sama laki-laki, atau perempuan senang dengan perempuan. Nah ini akhirnya Allah pun tenggelamkan ke bumi. Ini karena pantas. Mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Mereka diberi pasangan-pasangan, ini nikmat. Dicarikan pasangan laki-laki, pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Ini bentuk rahmat Allah Ta'ala. Mereka tidak mensyukuri, malah mengkufuri. Akhirnya pun mereka Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dan banyak apa kaum-kaum terdahulu ya, yang telah kita tahu. Dan hukuman orang-orang terdahulu ini akan kembali ada kalau sama dosanya. Seperti Fir'aun, Fir'aun sombongnya luar biasa, tidak mau beribadah, malah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Maka Allah pun tenggelamkan. Ini kalau ada orang-orang yang mirip dengan Fir'aun, maka Allah pun akan tenggelamkan dia. Begitu pula di zaman dulu ada kaum homo yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Kalau masa-masa ini ada, maka Allah pun sama tenggelamkan ke dalam bumi. Jadi siksa-siksa orang terdahulu bisa terulang di masa ini kalau orang-orang sekarang ini melakukan dosa-dosa seperti orang-orang terdahulu. Jadi orang disiksa sama Allah, diberi musibah, itu bukan Allah yang dolim, karena dia yang mendolimi diri sendiri. Sudah Allah beri berbagai nikmat-nikmat, tidak mau bersyukur. Allah beri kesempatan untuk taubat, tidak segera taubat. Au biduni sabab, atau Allah tidaklah mengadab seseorang tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, maka kita introspeksi diri. Misalkan kita jatuh dari motor, aduh, berarti kita langsung istighfar, astaghfirullah. Ini berarti memang aku melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan maksiat. Nanti kalau kita tertimpa musibah yang lain, kita harus sadar, oh ini karena dosa-dosaku. Ini Allah berbuat demikian karena ini karena kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Jadi Allah tidaklah mendolimi seseorang. Wa innama yu'adzibu ala asbabin taqtadi al-ghadab minhu subhanahu wa ta'ala. Wa ya'al-kufru wa syirku wa nifaku wal ma'asi. Sesungguhnya Allah menyiksa, mengadab, itu ada sebab-sebab, adalah sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Waya al-kufru wasyirku, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan maksiat-maksiat. Jadi ini karena manusia berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat kemunafikan, akhirnya Allah pun mengadab orang tersebut. Jadi kalau ada seseorang ketika tertimpa musibah, ya jangan menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara kamu, aku jadi terjatuh dari motor. Nah, jangan menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri, koreksi amalan kita. Oh ini gara-gara ini aku jadi kena musibah. Jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Walakin Allah yuhibbu an ya'fua wa an yaghfira idza ma taba al-ibadu ilaihi wa anabu wastaghfaru. Akan tetapi Allah Ta'ala senang memaafkan, senang untuk mengampuni, apa, di saat para hambanya mau bertobat pada Allah dan mau kembali kepada Allah dan mau beristighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah mengadab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Ini kalau mereka mau beristighfar, maka Allah tidak mengadab mereka. Sehingga kita jangan menunda-nunda untuk taubat, untuk istighfar. Dan kita pun telah mengetahui teladan kita, ya Rasulullah SAW, setiap hari beristighfar lebih dari 100 mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Beliau memberi contoh kepada umatnya untuk segera beristighfar, segera minta ampun pada Allah, karena kita harus selalu menyadari ya, tiap saat, tiap waktu kita pasti berbuat dosa. Maka kita butuh istighfar dan istighfar. Manusia pasti berbuat salah, pasti keliru, baik ucapan atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Kadang ucapan menyakiti orang, kita enggak merasa menyakiti, padahal orang yang mendengar sakit hati sampai enggak mau bertemu. Sampai aku enggak mau ketemu fulan. Kenapa kamu kok jarang taklim? Oh, aku sibuk dunia, padahal karena gara-gara sakit hati. Kenapa kok jarang kelihatan di masjid? Oh, nganu ini lagi ada kesibukan di rumah, padahal karena sakit hati dari ucapan si fulan. Makanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun pada Allah. Lidah tidak bertulang. Apa yang kita ucapkan mungkin kita anggap remeh, tapi di hati seorang yang lain bisa menyakiti, bisa melukai. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatahum wa yaghfiru dzunubahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau manusia mau bertobat, Allah terima tobatnya. Manusia mau minta ampun, maka Allah ampuni dosanya. Wa hadza ahabbu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ini lebih Allah cintai, subhanahu wa ta'ala. Allah lebih mencintai untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah lebih mencintai, Allah menerima tobat hambanya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala. Beda dengan kita ya, kalau kita terkadang sudah sakit hati sampai gerundel, sampai berpekan-pekan, berhari-hari sakit hati sama si fulan, enggak mau ketemu sampai berhari-hari, padahal si fulan sudah minta maaf. Susah untuk menghilangkan rasa jengkel hati. Beda sekali, sangat jauh. Allah Ta'ala Maha Rahmah, Maha Kasih Sayang. Yang tadinya manusia ini berbuat kufuran, kesyirikan, kemunafikan, ini sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Tapi di saat dia mau tobat, mau istighfar, mau minta ampun pada Allah, Allah segera mengampuninya. Padahal orang ini sudah bertahun-tahun berbuat kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Tapi di saat dia mau tobat, dia istighfar, maka Allah ampuni seketika itu. Tidak Allah tunda, Allah segera mengampuninya. Li'annahu afuwun yuhibbul afwa. Karena Allah Ta'ala Maha Pengampun, yuhibbul afwa, dan Allah senang mengampuni. Kama ja'a fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka untuk mengampuni. Allah Maha Pengampun dan suka mengampuni. Jadi kita jangan menunda-nunda untuk minta maaf, untuk istighfar pada Allah Ta'ala. Wa hadza min karamihi wa judihi jalla wa ala. Ini termasuk kemuliaan dan kedermawanan Allah jalla wa ala. Wa illa fa wa laisa bihajatin ila ibadihi. Kalau tidak demikian, laisa bihajatin ila ibadihi. Padahal Allah tidak butuh pada hambanya. Jadi Allah memang senang memaafkan kepada hambanya, bukan karena Allah butuh pada hamba. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa hambanya itu bukan karena Allah butuh pada hambanya, tapi para hamba itu yang butuh pada Allah. Para hambanya untuk diampuni dosanya, para hambanya butuh untuk dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Ini hambanya yang butuh pada Allah. Jadi Allah memaafkan bukan karena Allah butuh pada hambanya. Balhumul muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan merekalah para hamba tersebut yang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa yuhibbu lahum ma yuslihuhum. Allah senang agar mereka mendapatkan perkara-perkara yang bisa memperbaiki diri-diri mereka. Jadi Allah senang dengan perkara-perkara yang bisa membuat mereka jadi baik. Jadi di saat mereka taubat, di saat mereka istighfar, ini Allah mengampuni mereka, Allah menerima taubatnya. Nah, ini Allah senang demikian hamba-hambanya menjadi baik. Wa yuhibbu an yatuba alaihim wa yaghfir lahum wa yun'imuhumul wa yun'imuhum bil jannah. Dan Allah pun senang untuk memberi menerima tobat mereka dan mengampuni mereka, dan Allah pun senang wa yun'imuhum bil jannah, dan Allah pun senang untuk memberi kenikmatan-kenikmatan mereka di jannah kelak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka.